Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ba'du. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wa muslimin. Naam. Qala Imam Al-Muslim bin Hajjaj rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitab al-iman. Babu walatil mu'minin wa muqati'atil ghairihim والبراءة منهم. قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما ولي إنما ولي الله وصالح المؤمنين إنما ولي الله وصالح المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتي الكرام، melanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim kitab al-Iman. Kita berada pada bab muwalatil mu'minin, bab kewajiban memberikan loyalitas kepada sesama kaum mu'minin. Umuqata'ati ghairihim, memutuskan hubungan dengan selain mereka. Wal bara'ati minhum, dan berlepas diri dari mereka. Di antara bentuk keutuhan iman adalah mencintai orang-orang mukmin, loyal kepada mereka, menjadi wali bagi mereka, membantu mereka, menolong mereka. Ya, kebalikannya adalah, di antara tanda iman adalah membenci kaum kafir dan musyrikin, memutuskan hubungan dengan mereka, berlepas diri pada mereka, ya. Dan itu konsekuensi iman. Takkan mungkin terdapat dalam diri seorang mukmin mencintai yang mengaku mencintai Allah, mengaku mencintai hari akhirat, memberikan kecintaannya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuhaduna man hadallah. Tidak kau dapati orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah SWT. Karena itulah konsekuensi iman yang benar adalah mencintai kaum mukminin. Wal mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din, ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, semua adalah merupakan bagian daripada yang lainnya. Mereka saling bantu-membantu dalam menegakkan perkara ma'ruf, mencegah perkara munkar. Ya. Berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Amr bin As, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, jiharan ghairu sirrin, dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Yaqulu, dia bersabda, ala inna ala abi, yakni fulanan, ketahuilah sesungguhnya ala abi fulan, tak disebutkan namanya untuk menyembunyikan, sesungguhnya keluarga si abi fulan, laysu bi awliya, mereka itu bukanlah wali-wali, bukanlah wali bagi kita. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kaum mukminin tentang satu kelompok orang daripada satu kabilah. Ketahuilah sesungguhnya wali, sesungguhnya Abu Fulan, rawi tidak menyebutkan namanya, dan Nabi menyebutkan. Ya. Karena khawatir untuk mendatangkan fitnah. Ketahuilah sesungguhnya, ya, keluarga Abi Fulan, tak disebutkan di sini namanya, laisu li bi awliya, mereka bukanlah wali-waliku, innama waliyallah, Sesungguhnya wali aku adalah Allah wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin saleh. Kata Allah, innama waliyakumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah dan Rasul dan orang-orang beriman. Makna wali adalah penolong, ya, pembela, ya, yang mencintai, yang membantu, yang mendukung. Itulah makna wali. Maka Allah wali bagi orang-orang beriman, dan orang beriman wali bagi sebagian lainnya. Maksudnya mereka saling mencintai, saling tolong menolong, saling membela, ya, saling dukung mendukung, saling menasihati. Maka kesempurnaan iman adalah manakala seseorang mampu berlepas diri pada kesyirikan dan kaum musyrikin. Ya, makna memutuskan hubungan dengan mereka adalah dalam perkara-perkara agama. Adapun dalam perkara-perkara muamalah, ya, ada masalah berhubungan dengan mereka. Karena Nabi SAW berhubungan dengan kaum Yahudi, ya, mereka dipekerjakan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan makna memutuskan, ya, dengan keluarga maksudnya adalah dalam bab kecintaan terhadap agama. Adapun menyambung silaturahmi dengan keluarga yang kafir tetap dibolehkan dan dianjurkan, bahkan diwajibkan, ya, kecuali dalam medan peperangan. Jadi kita mencintai seseorang bisa karena agama, bisa karena pertalian darah. Itu kecintaan yang berbeda motifnya. Boleh kita mencintai orang-orang kafir yang keluarga kita, boleh, tak mungkin bisa kita hilangkan. Tapi kecintaan hanyalah sekedar dalam kecintaan karena pertalian darah, bukan karena agama. Ya, itu harus dibedakan dan dipisahkan. Yang dilarang adalah kecintaan dalam bab agama. Dan terdapat keterangan-keterangan bahwasanya Rasulullah menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi walaupun kepada kerabat-kerabat dekat yang non-muslim kafir. Dan Allah Jalla wa'ala pun memerintahkan demikian, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau keduanya memerintahkan memperbuat kesyirikan, jangan patuhi keduanya. Kata Allah, sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berbuat baik kepada mereka berdua di dunia. Ya, jadi harus dibedakan dan dipisahkan kecintaan dalam bab agama, kecintaan karena pertalian darah dan nasab. Namun bila bertentangan antara dua kecintaan ini, ketika itu wajib dahulukan kecintaan kepada Allah, ya, dan Rasulnya. Naam. Bab dalil ala dukhuli tawaifi minal muslimin al-jannata bighairi hisabin wala azabin. Qala haddasana Abdul Rahman ibn Sallam bin Ubaidillah الجمعي الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمة الجنة سبعون ألفا بغير حساب فقال رجل يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام الآخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها أكاشة قال سبقك بها أكاشة. بركة الإمام مسلم رحمه الله. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب penjelasan bahwasanya akan ada sebagian daripada kaum muslimin yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Kaitannya dengan kita beriman, bahwasanya ada orang-orang yang imannya sempurna, yang tinggi imannya, tinggi tawakalnya, sehingga mereka tidak akan dihisab sedikit pun, tidak perlu diadab. Menunjukkan kesempurnaan iman dan tawakalnya kepada Allah. Berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, yadkhulu min ummatil jannah, akan masuk surga dari umatku 70 alfan bighairi hisabin, 70 ribu orang tanpa dihisab. Ya, hisab adalah ditimbangnya amal seorang, mana yang berat, bila berkebaikan ia akan masuk ke surga, bila berkeburukan ia akan masuk ke dalam neraka. Ya, adapun 70 ribu orang yang mereka tidak ditimbang, tidak dihisab, tidak diazab, mereka masuk surga langsung. Waqala rajulun ya Rasulullah, berkatalah seseorang ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, berdoalah kepada Allah semoga dijadikan aku bagian daripada mereka. Ya, laki-laki ini adalah Ukasyah. Qala Allahumma ij'alhum minhum, jadikanlah dia dari golongan tersebut. Thumma qama akharu faqala ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, qala sabaqaka biha Ukasyah. Setelah itu berdiri laki-laki lain dan berkata ya Rasulullah, jadikan pula aku bagian daripada orang tersebut. Kata Nabi, engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Ada sini menunjukkan akan masuknya 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa adab dari umat Muhammad. Di antara mereka adalah Ukasyah bin Muhsan. Menunjukkan keutamaan Ukasyah. Ya. Kemudian datang yang lain, kata ya Rasulullah, doakan saya juga untuk menjadi bagian dari mereka. Nabi mengatakan, Ukasyah telah mendahuluimu. Nabi menutup pintu agar jangan sampai nanti meminta hal ini orang-orang yang tak layak mendapatkannya. Maka Nabi mengatakan, engkau sudah dahului oleh Ukasyah. Ya. Nanti yang dibuka pintu kedua, akan datang ketiga, keempat, semuanya akan minta demikian. Sehingga minta dalam hal ini orang-orang yang tak layak. Dan Nabi yang mulia seorang tidaklah ingin menyakiti hati mereka, orang yang tak layak ya untuk mendapatkan 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab ini, tentulah mereka akan ya sakit hati dikala Nabi mengatakan engkau tidak bagian daripada mereka. Dan itu Nabi mengatakan engkau dahului oleh Ukasyah agar menutup pintu orang-orang lain meminta apa yang tak layak bagi mereka memintanya. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. نعم سند yang lain tapi tetap dari dalil Abu Hurairah yang menguatkan dengan redaksi yang sama pula. Nعم تفضل. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرتهم سبعون يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها أقاشة. Kemudian dengan sanadnya Imam Muslim rahimahullah menyebutkan ya dari Abu Hurairah memberitakan kepada Sa'id bin Musayyab bahwasanya Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah bersabda, yadkhulu min ummati zumratun, akan masuk dari umatku satu kelompok manusia. Hum sabu'un alfan, jumlah mereka 70 ribu. Tudi wujuhuhum idha'at al-qamar, wajah mereka bercahaya bagaikan cahayanya rembulan. Lailatul badar, ketika sempurna terang benderang purnama. Ya, ini ada tambahan. Ketika tambahnya adalah 70 ribu orang ini wajah mereka bercahaya terang benderang bagaikan bulan purnama. Kemudian berkata Abu Hurairah, maka bangunlah Ukasyah bin Mihsan al-Asadi. Dia mengangkat selimutnya yang ada di atas badannya dan dia berkata ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku bagian dari mereka. Maka Rasulullah bersabda, Allahumma ij'alhu minhum, ya Allah jadikanlah Ukasha dari golongan mereka. Ya, thumma qama rajulun minal ansar. Kemudian berdiri laki-laki dari Ansar. Faqala, berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alana minhum, mintakan pula saya menjadi bagian dari mereka. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, sabaqaka biha Ukasha. Engkau didahului ya oleh Ukasha. Di sini menunjukkan keutamaan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab, yang wajah mereka terang benderang bagaikan purnama di malam hari. Ya. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan Ukasha bin Mas'an. Dan hadis ini menunjukkan adab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya dalam berdakwah, bagaimana supaya dia tidak ya menyakiti umat yang lain. Maka Nabi mengatakan, engkau dahulu oleh Ukasha, karena boleh jadi akan datang orang yang berikutnya meminta, sehingga akhirnya memintalah orang yang tak berhak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keberatan, mengatakan, engkau bukan dari golongan mereka. Nah, qala haddatsani Harmalatu bin Yahya qala haddatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Haywatu qala haddatsani Abu Yunus an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata min ummati 70 alfan zumratun wahidatun minhum ala suratil qamar. Kemudian Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah pula, Rasulullah bersabda, akan masuk surga dari umatku 70 ribu orang. Zumratun wahidatun minhum ala suratil qamar. Satu kelompok dari mereka ya wajahnya terang benderang bagaikan terangnya bulan purnama. Nah. Qala haddatsana Yahya bin Khalafil Al-Bahili qala haddatsana Mu'tamir an Hisham bin Hassan an Muhammad ya'ni ibn Sirin qala haddatsani Imran qala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata min ummati 70 alfan bighairi hisabin. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala hum allazina la yaqtaun wala yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukasha faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Qala anta minhum. Qala faqama rajulun faqala ya Nabi Allah ud'ullaha an yaj'alani minhum. Qala sabaqaka Ukasha. Ya, ada pun hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Imran bin Husain. Sebelumnya dari Abu Hurairah, ini riwayat daripada Imran bin Husain. Dia berkata, bersabda Nabiullah, yadkhulu jannata min ummati 70 alfan bighairi hisabin, akan masuk surga dari umatku 70 ribu orang tidak dihisab. Mereka bertanya, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka ikraman ya Rasulullah? Qala, lalu menjawab, hum alladzina la yaqtaun, mereka lah yang tidak mengobati diri mereka dengan besi yang dipanaskan, al-kai. Jadi ada terapi di bangsa Arab, besi dipanaskan, setelah itu diletakkan pada tempat yang sakit, namanya al-kayyu. Nabi yang mulia yang menyebutkan 70 ribu orang ini adalah yang tidak berobat dengan jalan al-kay. Tak disuka al-kayu ini karena begitu menyakitkan. Ya, dikhawatirkan orang akan menghujat ketentuan takdir Allah. Dikhawatirkan dia tak sabar mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dia dilarang. Tapi pelarangannya tidaklah dalam bentuk pengharaman, tapi dibenci saja, tak disukai. Wala yastarqun, juga mereka tidak meminta diruqyah. Ya, orang sakit ketika dia datang kepada orang lain minta dibacakan jampi-jampi atau diruqyah, hukumnya makruh. Wala yastarqun, ya, tidaklah seseorang meruqyah dirinya sendiri. atau diruqyah tanpa diminta terlebih dahulu. Ya, ini dua karakter yang mereka akan masuk surga tanpa hisab. Mereka tidak berobat dengan jalan besi yang dipanaskan. Mereka juga, ya, tidak pernah meminta untuk diruqyah. Meminta seseorang meruqyah diri kita mengurangi tingkat tawakal seorang kepada Allah, di mana dia berpantara dengan seseorang meminta kepada orang untuk meruqyahnya. Karena itulah sahabat-sahabat kibar, senior, mereka tak pernah minta diruqyah. Ya, meruqyah boleh, diruqyah boleh, tapi jangan meminta diruqyah. Meminta diruqyah makruh. Ya, menunjukkan kurangnya tawakal sehingga dia harus bergantung dengan orang lain, tak langsung kepada Allah SWT dengan dirinya. Yang ketiga, ciri-ciri mereka adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Tawakal adalah menggantungkan harapan hati kepada Allah dengan mengambil sebab. Setelah dia mengambil sebab sepenuhnya, maksimal berusaha berikhtiar, dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tawakal. Tawakal bukan maknanya hanya sekedar berdoa tidak mengambil sebab dan ikhtiar, itu bukan tawakal. Tawakal engkau berusaha maksimal mengambil sebab dan menyandarkan urusanmu kepada Allah tabaraka taala. Ya. Jadi orang yang tidak menjampi-jampi dirinya, minta dijampi-jampi, tidak meminta diruqyah dan tidak menerapkan pengobatan dengan jalan al-kai, menunjukkan tingkat tawakal mereka yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tak bergantung dengan lain. Maka bangunlah Uqash Uqashah, dan dia berkata, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menjadikan saya dari golongan mereka. Ya. Qala anta minhum, kata Nabi, engkau dari golongan mereka. Nabi menjawab tentunya dengan wahyu, dengan ilmu dari Allah SWT. Uqashah bagian daripada orang tersebut. Ya, dan Uqashah walaupun dijamin masuk surga tanpa hisab, tak mengurangi semangatnya dalam beramal. Setelah itu dia tetap bersungguh-sungguh beramal, berjihad, dan dia mati syahid. Uqashah ini mati syahid ketika terjadi perangan melawan Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Musailamah mengaku sebagai nabi, diperangi pada masa Abu Bakar Siddiq, dan terbunuhlah pada peperangan tersebut banyak para penghafal Quran. Di antara yang terbunuh adalah Uqashah. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang ditentukan Allah untuk Uqashah memang benar-benar terwujud. Tetap berusaha, berikhtiar, sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan syahid. Ya, perlulah itu mungkin selain Uqashah, atau kita dikatakan engkau ahli surga, mungkin kita berleha-leha, tapi tidak dengan sahabat-sahabat Nabi. Berdiri laki-laki lain mengatakan hal yang sama, ya Nabi Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan saya bagian dari mereka. Kata Nabi, engkau sudah didahului oleh Uqashah. Dan ini menunjukkan bolehnya kita bertawassul dengan doa orang yang tanggal saleh, berpantara. Di mana Uqashah berpantara kepada Allah dengan doa Rasulullah SAW. Demikian juga orang tersebut. Tawassul dibagi tiga yang dibolehkan. Pertama, tawassul dengan menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita mengatakan, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, irhamna, rahmati kami. Ya Razak, urzukna, ya Tuhan Maha Pemberi Rezeki, berilah kami rezeki. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah dan dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, bertawassul dengan perantara doa orang saleh, sebagaimana dalam hadis ini. Yang ketiga, bertawassul dengan perantara amal saleh kita. Ya Allah, dengan sedekahku ini mudahkanlah urusanku. Ini dibolehkan. Nah, قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن أعرج عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 bighairi hisabin qalu man hum ya rasulullah qala wa humul ladzina la yastasrikun wa la yatatayyarun wa la yaqtaun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian Imam Muslim menyebutkan dalil lainnya, ya, tetap dari Imran bin Husain. Jadi sudah dua jalur, dari Abu Hurairah yang pertama, yang kedua Imran bin Husain. Nabi bersabda, yadkhulu jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin. Masuk surga dari umatku 70,000 orang tanpa dihisab. Ya. Kalau mereka bertanya, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka? Ini menunjukkan betapa semangatnya sahabat untuk mengetahui ilmu, mengetahui kebaikan, agar dapat mereka terapkan. Mereka ingin tahu siapa kira-kira orang tersebut, ciri-cirinya apa, sehingga mereka berpacu untuk menjadi orang tersebut. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, tambahan dalam kalimat ini, mereka bukanlah orang yang tidak pernah meyakini at-tiyarah atau at-tatayyur. Apa itu at-tatayyur? At-tatayyur adalah keyakinan kaum musyrikin burung dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Namanya tatayyur, bisa berbentuk burung, bisa berbentuk makhluk lain. Meyakini makhluk ini bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, namanya tatayyur. Dari kata-kata tayrun, burung. Karena bangsa Arab jika datang burung tertentu seperti burung gagak, maka mereka merasa sial dengannya, sehingga mereka batalkan ya keinginan mereka untuk melakukan suatu perkara, untuk musafir misalnya. Ketika mereka melihat ada burung, maka mereka palingkan niat mereka. Ya, ini namanya tatayyur, dan Islam melarang hal itu. Bisa juga tatayyur dalam bentuk angka, sebagaimana kaum musyrikin, orang-orang kafir, mereka merasa angka 13 angka yang akan mendatangkan kesialan, sehingga mereka hilangkan angka 13. Sebagian hotel-hotel tak ada hotel nomor 13, dia langsung loncat dari 12 ke 14. Ya, ini menunjukkan rusaknya akidah. Ya, orang-orang yakin tatayyur tidak akan masuk surga karena telah rusak ya apanya akidahnya. Yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang tidak pernah yakin dengan namanya tatayyur. Maka dikatakan di sini tahman lafaznya, mereka tak minta diruqyah, mereka tidak meyakini tatayyur, mereka tidak ya mengobati penyakit mereka dengan jalan besi yang dipanaskan al-kai, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Nah, قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على سورة القمر ليلة البدر. نعم. Adapun riwayat berikutnya, Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya, ini jalur sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad. Ini riwayat yang ketiga dari sahabat. Jadi sudah tiga perawi, Abu Hurairah, Imran, Sahal bin Sa'ad. Inilah gunanya disebutkan jalur-jalur yang menguatkan satu sama lain. Setiap jalur kadang-kadang ada tambahan redaksi. Bahwasanya Rasulullah bersabda, la yadkhulunna al-jannata min ummati, akan masuk surga dari umatku 70,000, 70,000 orang. Au sab'u mi'ati alfin, atau 700,000 orang. La yadri Abu Hazim ayyuhuma, perawi yang di bawah bernama Abu Hazim tidak pasti mana redaksi yang diriwayatkan. ya, oleh gurunya, apakah 70 ribu orang atau 700 ribu orang. Ya, mutamasikun, mereka saling berpegang-pegangan. Akhidun ba'aduhum ba'da, mereka masuk bersama-sama, ya, satu dengan yang lain. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum, taklah masuk yang pertama sampai masuk seluruhnya yang terakhir. Ya, dan pintu surga itu besar, ya, bukan sebagaimana kita bayangkan sempit. Wujuhuhum ala suratil qamar ilatil badar, wajah mereka terang bagaikan terangnya purnama ketika malam tak berawan. Ya, beginilah kaifiat mereka masuk ke surga. Mereka masuk ke surga bersama-sama satu sama lain, saling bergandengan, berpegangan. Tak masuk yang awal sampai yang akhir seluruhnya masuk bersama-sama. Kita padakan sampai di sini, insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang hadis berikutnya. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.